Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pembahasan baru, yaitu tentang babus shufuf, bab tentang permasalahan saf di dalam salat. Hadis yang ke-68, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu shufufakum fa inna tasfiyatas shufufi min tamamis shalah. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luruskanlah saf-saf kalian, karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan di dalam salat berjamaah. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu petunjuk kepada umatnya, di mana petunjuk ini memberikan satu kebaikan dan juga keberuntungan bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk meluruskan saf-saf mereka, di mana ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah, mereka menghadap pada satu arah yang sama, yaitu kiblat. Nah, kemudian juga perintah untuk menutup celah-celah yang ada di antara saf, antara satu dengan yang lainnya. Nah, perintah untuk menutup celah ya antara satu orang dengan orang lain yang berada di dalam satu saf, ini tujuannya adalah hatta la yakuna lisyayatin sabila ilal abasi bisolatihim. Jadi supaya tidak ada syaitan yang mengisi celah-celah tersebut, karena dengan itulah syaitan bisa menggoda solatnya seseorang sehingga solatnya itu menjadi satu hal yang sia-sia. Nah, sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya untuk meluruskan saf dan sekaligus merapatkan saf, karena celah di antara saf itu menjadi tempatnya syaitan untuk menggoda orang yang solat sehingga solatnya menjadi sia-sia. Nah, kemudian di dalam hadis ini pun Nabi SAW memberikan petunjuk kepada umatnya tentang beberapa faedah yang dapat ya dirasakan atau didapatkan ketika meluruskan saf. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwasannya meluruskan saf ataupun lurusnya saf di dalam salat berjamaah, alamatun ala tamamis salati wa kamaliha. Ini menjadi satu tanda ya kesempurnaan salat berjamaah. Nah, sehingga ini berarti bahwasannya tidak lurusnya saf ya atau bengkoknya saf ini menjadi satu kekurangan di dalam salat berjamaah. Nah, ada beberapa hukum yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Yang pertama adalah masyru'iyatu ta'dili shufufi fis shalah. Jadi disyariatkan ya, meluruskan saf di dalam salat berjamaah. Bi'tidalil qa'imin biha ala samtin wahidin, dengan meluruskan ya saf orang-orang yang salat sehingga mengarah atau menghadap kepada arah yang sama. Min ghairi taqdimin wala ta'khir, dan tidak boleh ada yang ya lebih maju ataupun lebih mundur ke belakang. Jadi harus lurus ya. Nah, kemudian yang kedua, anna taswiyataha sababun fi tamamish shalah, fayakunu dhalika mustahabbun. Jadi meluruskan salat itu menjadi satu sebab kesempurnaan salat. Nah, sehingga apa? Karena di sini disebutkan kesempurnaan salat, maka hal itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi sebagaimana pendapat jumhur ulama. Jadi meluruskan apa namanya dan merapatkan saf itu termasuk hal yang dianjurkan ya menurut jumhur ulama, dan bukan menjadi satu kewajiban seperti itu. Tetapi juga ada sebagian ulama yang berpendapat tentang wajibnya meluruskan dan merapatkan saf berdasarkan hadis ya, la tusawwuna shufufakum aw liyukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Luruskanlah saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan berselisih di antara wajah-wajah kalian. Artinya dengan tidak rapatnya saf itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu wa'id ataupun ancaman di mana kedua ataupun orang yang tidak rapat safnya itu, maka apa, hatinya itu berselisih atau tidak menyatu. Nah, kemudian yang ketiga, karahatu i'wijajiha wa anna dhalika naqsun fis shalah. Jadi dimakruhkan tidak lurusnya saf dan hal tersebut termasuk kekurangan atau ketidaksempurnaan di dalam salat berjamaah. Nah, kemudian yang keempat, fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah. Wa dzalika li'anna al-ajr al-hasil min ta'dil as-saffi mutasabbibun 'an salatil jamaah. Jadi keutamaan salat berjamaah dan pahala yang didapatkan dari orang yang melakukan salat berjamaah itu pun ditentukan dengan apa? Lurusnya saf. Jadi kalau misalkan sekelompok orang ya melakukan salat berjamaah kemudian safnya tidak lurus dan tidak rapat, maka itu akan mengurangi apa? Pahala dari salat berjamaah tersebut. Nah, sehingga apa? Kesempurnaan pahala salat berjamaah akan didapatkan ketika orang yang melakukan salat berjamaah itu meluruskan dan merapatkan safnya. Nah, kemudian yang kelima, qila, ada satu pendapat yang mengatakan innal hikmata fi taswiyati shufuf, bahwasanya hikmah ya meluruskan dan merafatkan saf, hiya muwafaqatul malaikah fi shufufihim. Jadi orang yang melakukan salat berjamaah dengan meluruskan dan merapatkan saf itu ya berusaha untuk sesuai dengan barisan para malaikat ya ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi beliau mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallam ya keluar menemui kami. Faqala, kemudian beliau berkata, ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha. Ya, artinya luruskanlah saf-saf kalian sebagaimana malaikat meluruskan saf mereka ketika menghadap Tuhan mereka. Kemudian kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa tasufful malaikah inda rabbiha. bagaimana ya malaikat itu berbaris ketika menghadap Tuhannya. Qala yatammuna as-sufufal awwal wa yatarasuna fis-saffi. Jadi mereka menyempurnakan, memenuhi saf yang pertama lebih dahulu, kemudian yatarasuna fis-saff. Jadi mereka itu apa? Rapat di dalam safnya. Nah, jadi hikmahnya ya, ketika kita meluruskan dan merapatkan saf, artinya supaya kita sesuai ataupun sama dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sholat berjamaah, tidak hanya kita saja yang melakukan sholat berjamaah. Ya. Artinya apa? Ada makhluk lain yang mereka pun melakukan sholat berjamaah. Di antaranya adalah ya, yang disebut dengan jin. Ya, mereka pun ikut melakukan sholat berjamaah. Nah, demikian pula dengan para malaikat, ketika mereka menghadap Tuhannya, mereka ya, berbaris dengan lurus dan rapat. Nah, sehingga ini menjadi satu hikmah ya, di dalam meluruskan dan merapatkan saf seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin tambahan dari saya ya, sering kita mendapatkan ketika imam memberikan instruksi untuk meluruskan dan merapatkan saf, kemudian sebagian jamaah itu mengucapkan ya, sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taat. Ya. Nah, tentu apa? Ucapan sami'na wa ata'na ini ya sesuatu yang memang tidak ada tuntunannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita melihat secara praktiknya ya, antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu tidak sesuai. Artinya lisannya mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tetapi pada praktiknya ya mendengar tetapi tidak taat ketika imam memberikan instruksi untuk apa? Meluruskan dan merapatkan saf seperti itu. Nah, sehingga memang yang lebih baik ya tidak sekedar mengucapkan sami'na wa ata'na saja, tetapi apa? Ya melakukan atau melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh imam seperti itu ya. Sehingga konon ya katanya Umar Ibn Khattab itu ketika meluruskan dan merapatkan saf itu dengan menggunakan apa? Pedang seperti itu. Jadi di garis seperti ini. Jadi kalau ada kaki yang agak ke depan itu ya mungkin terkena apa? Kena pedangnya Umar seperti itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana hirs ataupun ihtimam ya, perhatian yang besar terhadap lurus dan rapatnya saf di dalam sholat berjamaah seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada hadis ke 69. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد أقلن عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kalian atau Allah akan menyelisih, artinya memberikan permusuhan di antara kalian. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim ya disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami sampai seakan-akan beliau itu meluruskan barisan anak panah, sampai ia melihat bahwasannya kami telah memahami apa yang dia perintahkan. Kemudian beliau pernah keluar memimpin sholat pada satu hari. Kemudian ketika akan melakukan sholat, jadi hampir saja dia akan takbiratul ihram, kemudian dia melihat ada seorang yang ya dadanya itu apa condong ke depan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, latusawuna sufufakum, ya, luruskanlah saf-saf kalian, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan memberikan permusuhan di antara kalian. Nah, di dalam hadis ini ya terdapat satu ancaman yang sangat berat. Ya, ancaman yang sangat besar bagi orang yang tidak meluruskan dan merapatkan saf di dalam sholat berjamaah. Nah, sehingga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dengan satu ungkapan yang sangat keras ya bagi orang yang tidak meluruskan ataupun merapatkan saf, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati di antara mereka itu menjadi apa? Berselisih. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, ketika kita akan menilai apakah satu orang dengan orang lain ini berselisih hatinya, itu bisa dilihat ketika di dalam sholat berjamaah. Apakah safnya itu lurus dan rapat atau tidak? Ya, justru apa? Kerenggangan ya saf di dalam sholat berjamaah itu menunjukkan apa yang ada di dalam apa hatinya. Ya, artinya apa? Hati antara seorang dengan orang yang di sebelahnya itu belumlah menyatu. Ya, padahal apa? Hikmah kita melakukan sholat berjamaah itu salah satunya adalah untuk menyatukan hati-hati di antara kita. Ya, sehingga apa? Ya, kita tidak lagi merasa risih, ya, tidak lagi merasa segan, ya, untuk meluruskan ataupun merapatkan saf seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya satu ancaman yang sangat berat bagi orang yang tidak meluruskan ataupun merapatkan saf, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membuat ya hati-hati mereka menjadi berselisih seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika di dalam sholat berjamaah antara satu dengan yang lainnya itu tidak lurus dan rafat sholatnya, ya, kemudian apa? Ya, mungkin ada seseorang yang ya diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia lebih ke depan, ya, atau tidak lurus safnya ataupun renggang safnya, yang ini menunjukkan apa? Kesombongan yang ada di dalam hatinya. Nah, kemudian ya orang yang berada di sampingnya juga akan melakukan hal yang sama. Artinya apa? Akan memberikan satu balasan atas kesombongan dari orang tersebut dengan apa? Dengan permusuhan ataupun dengan kebencian. Nah, setelah terjadi itu, maka apa? Hati-hati di antara mereka menjadi berselisih. Ya. Dan hal itu nanti akan diikuti dengan apa? Dengan permusuhan ataupun dengan perpecahan. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka apa? Ya, maksud ataupun tujuan yang dituntut dari sholat berjamaah itu menjadi hilang. Ya, kenapa? Karena tujuan kita melakukan sholat berjamaah itu adalah untuk menumbuhkan kecintaan dan juga untuk menyambung ya silaturahim di antara kita. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, dengan melakukan sholat berjamaah itulah ya kecintaan akan tumbuh di dalam hati setiap kita. Yang mungkin dulunya belum kenal, tetapi ketika sering ke masjid, sering melihat sholat berjamaah seperti itu, akhirnya apa? Menjadi kenal. Ya, yang mungkin dulunya rumahnya mungkin ya berdekatan, tetapi apa? Karena memang ya jarang untuk ketemu dan lain sebagainya, tidak kenal. Tetapi justru kenalnya itu ketika apa? Kedua-duanya melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, dengan cara seperti inilah ya kecintaan dan juga ya hubungan antara satu dengan yang lainnya itu bisa terjaga. Nah, sehingga disebutkan di sini ada sebuah kaidah ya, al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu tergantung dari jenis amalnya. Artinya, kalau seseorang itu melakukan sholat berjamaah kemudian dia berusaha untuk meluruskan dan merafatkan sah, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di mana Allah akan menumbuhkan rasa kecintaan di antara satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika orang yang melakukan sholat berjamaah itu tidak lurus dan tidak rafat safnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan balasan yang sama, yaitu apa? Allah akan akan memberikan perselisihan di antara hati-hati mereka ketika mereka tidak meluruskan saf dan rapat meluruskan dan merapatkan safnya seperti itu. Nah, kemudian ya di dalam hadis ini pun Nabi SAW ya mengajarkan kepada sahabatnya dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, sehingga Nabi SAW ketika meluruskan dan merapatkan saf itu memberikan isyarat dengan kedua tangannya ya, sampai betul-betul ya para sahabat itu mengetahui dan memahami ya apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallam itu akan takbiratul ihram, maka apa, ada seseorang yang ya dadanya lebih condong ke depan di antara para sahabat Nabi sallam. Kemudian ketika itu Nabi sallam itu tidak jadi sholat ya, atau belum memulai sholat, kemudian marah sambil mengatakan la tusawwuna shufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum, luruskanlah saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perselisihan di antara ya hati-hati kalian seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa hukum. Yang pertama adalah zahirul hadis wujubut ta'dilus shufuf. Jadi kalau kita melihat zahir hadis ini menunjukkan tentang wajibnya meluruskan saf. Wa tahrimu ta'wijuha, dan diharamkan ya tidak lurusnya saf. Kenapa? Lil wa'idis syadid. Karena Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat berat. Nah, ketika satu perbuatan itu diberikan ancaman, ya, maka ini menunjukkan perbuatan itu termasuk di dalam dosa. Nah, sehingga apa? Meninggalkannya termasuk dalam hal yang diwajibkan. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana definisi dosa besar yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala, yang disebut dengan dosa besar itu adalah satu perbuatan jika dilakukan maka apa, di situ ada ancaman dengan neraka atau di situ ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, atau di situ disebutkan ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, atau perbuatan itu ya yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan hukuman di dunia dengan hukuman had seperti itu ya. Misalkan orang yang membunuh dengan sengaja maka akan diberikan apa, hukuman dengan cara di kisas. Nah, hukuman yang diberlakukan di dunia ini menunjukkan bahwasannya membunuh dengan sengaja termasuk di dalam dosa besar. Nah, demikian pula kalau disebutkan di dalam ayat ataupun dalam hadis ada ancaman yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, ya, maka apa? Perbuatan itu termasuk di dalam dosa. Nah, sehingga apa? Kalau kita melihat zahir hadis ini, ya, menunjukkan tentang wajibnya meluruskan saf ataupun haramnya tidak meluruskan saf. Nah, tetapi ada beberapa hadis sahih, ya, yang meringankan, ya, dari apa satu hal yang wajib atau satu hal yang haram ini menjadi satu hal yang itu dianjurkan atau disunnahkan, sehingga meninggalkannya tidak termasuk satu hal yang haram tetapi masuk dalam kategori al-karahah asyadidah. Jadi sesuatu yang sangat dimakruhkan, ya. Nah, salah satunya adalah diambil dari hadis sebelumnya yang menyebutkan inna tasfiyatas shufuf min tamamis shalah. Jadi lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan. Nah, disebutkan kesempurnaan berarti itu tidak menunjukkan satu hal yang wajib tetapi menunjukkan sesuatu yang sangat dianjurkan. Nah, sehingga meninggalkannya tidak termasuk dalam satu yang haram tetapi apa? Sesuatu yang sangat dimakruhkan. Nah, kemudian yang kedua adalah syiddatu ihtimamihi sallallahu alaihi wasallam bi iqamati shufuf faqad kana yatawalla ta'diluha bi yadihi al-karimah wa hadha yadullu ala anna taswiyatas shufuf min wadhifatil imam. Jadi besarnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan saf. Nah, sehingga apa? Beliau itu menjadi apa, merasa memiliki tanggung jawab untuk meluruskan saf dengan menggunakan tangannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya meluruskan saf itu termasuk di dalam tugas imam. Ya. Jadi kalau imam tidak memberikan instruksi atau tidak mencoba atau berusaha untuk meluruskan saf makmum ataupun jamaahnya, maka apa, ketika ada ya saf yang tidak lurus ataupun tidak rapat, maka itu menjadi tanggungan daripada imam. Nah, berbeda kalau imam sudah memberikan instruksi, sudah memerintahkan, tetapi makmum ya tidak memberikan apa perhatiannya, maka apa, itu termasuk di dalam dosa daripada makmum tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, annal jaza min jinsil amal. Jadi satu balasan itu ditentukan dengan jenis amalan tertentu. Faqad ta'awada bi mukhalafati wujuhihim muqabala mukhalafati shufufihim. Jadi dalam hadis ini disebutkan satu wa'id, satu ancaman di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perselisihan di antara hati-hati mereka, ya, ketika apa, mereka tidak meluruskan saf. Artinya apa? Ya, balasan itu sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah ghadabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtilafis saffi fayaqtadi al-hadr min dzalika. Jadi kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang tidak rapat, ya, safnya. Nah, ini menjadi satu bentuk hadr, menjadi satu bentuk perintah atau peringatan, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, fihi jawazul kalam al-imam fi ma bainal iqamah was-shalah lamma yu'arridu min al-hajah. Jadi bolehnya imam berbicara antara, ya, apa namanya, iqamah dengan azan. Jadi ketika iqamah itu sudah dikumandangkan, ketika akan melakukan sholat, maka apa, di sela-sela itu imam boleh berbicara, ya, ketika memang ada kebutuhannya. Nah, ketika Nabi SAW akan melakukan sholat, akan takbiratul ihram, kemudian apa, melihat ada orang yang, ya, lebih condong ke depan, artinya safnya tidak lurus. Kemudian Nabi SAW ketika itu apa, mengingatkan, ya, mengingatkan orang tersebut untuk apa? Meluruskan safnya. Nah, ini menunjukkan bolehnya imam berbicara antara selesainya qomat dengan ketika akan ditegakkannya sholat berjamaah. Ya. Nah, inilah mungkin dua hadis yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, insyaallah sisa hadis tentang permasalahan saf ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhbarana alhamdulillah rabbil alamin.